dan gembira, bersajak dan berpantun, la la la la la la la la la la, melenggang dan memandang, melirik dan tertarik, tersenyum hati bingung, la la la la la la la la. Bang ragu, cintalah kalau mau, menari jangan malu, la la la. Menyanyi, tertawa dan gembira, bersajak dan berpantun, la la la la la la la la la la, melenggang dan memandang, melirik dan tertarik, tersenyum hati bingung, la la la la la la la la la la. Berpasangan, bergandengan, berputaran sambil berpegangan, janganlah simpang ragu, cintalah kalau mau, menari jangan malu, la la la.